Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazikir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati wa rasulillah wa du'a'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtiga'a wajihillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. الشيخ داود بن عبد الله الفطاني قدس الله تعالى روحهما وصلها فرعه وأهل سلسلته ونفره من تنشأ إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inilah yang dinama, inilah kitab yang bernama Kifayatul Muhtaj. Pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj bagi Nabi sahib Taj sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi madamat An-Nujum fil Abraj. Dalam terjemahkan dia kitab ini Maulana wa Qudwatina Al-Alim Arbani Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani qaddasallahu ta'ala ruhahuma. Amin. Dan pada tepi ini risalah beberapa hawamis yang melengkapi beberapa kisah dan hikayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya disuratkan dia oleh beberapa ulama afallahu anhum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi asra bi 'abdihi. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barik wa sallim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahi al-mannani ala ibadihi bi ni'min la tuhsa. Segala puji bagi Allah yang memberi atas hambanya dengan beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga. Salatu wassalamu ala man asra ala man usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan rahmat Allah dan salamnya atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada masjidil haram kepada masjidil aqsa. Wa ala alihi wa ashabihi dhabil fadaili allati la tustaqsa. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dapat dihingga. Wa ba'du fa hadza ta'liqun latifun fi kulli min al-isra'i wal mi'raji. Adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu ta'liq yang sedikit pada menyatakan tiap-tiap daripada Isra' dan wal Mi'raj. Wa samaituhu bi kifayatil muhtaj fil Isra' wal Mi'raj, dan kunamakan dia dengan Kifayatul Muhtaj fil Isra' wal Mi'raj. Ja'alahu Allahu khalisan li wajhihil karim, telah menjadikan dia Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang maha mulia. Nafi'an li talibihi yawmal ma'ab, lagi memberi manfaat bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang kami berkatkan kelilingnya supaya kami perlihatkan dia beberapa tanda ajaib kudrat kami bahwasanya yaitu amat mendengar dan amat melihat. Faedah tersebut di dalam syarah Mi'raj Qayti bagi Syekh Qalyubi. Qalyubi tersebut di dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanahu subhanallah alf marrah fi kulli yawmin faqad ishtara nafsahu min Allah bi ma'na ataqaha minan nar." Orang siapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah, yakni dimerdekakan dia daripada api neraka. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallah bihamdihi 100 marrah fi kulli yawmin ghufirat dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr." Orang siapa membaca subhanallah bihamdi 100 kali pada tiap-tiap hari, diampunkan dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man subhanallah 100 marrah bil ghadati wa 100 marrah bil ashi kana kaman hajja 100 hajjatin wa man hamidallah kadzalika kana kaman ghaza 100 ghazatin wa man halala kadzalika kana kaman ataqa 100 raqabatin wa man kabbarallaha kadzalika lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bimisli ma utiya bihi illa man qala mislahu aw zada alaih." Barang siapa mengucap tasbih akan Allah Ta'ala 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji. Dan barang siapa mengucap alhamdulillah seperti demikian, itu adalah ia seperti mereka yang perang sabilillah 100 perang. Dan barang siapa mengucap tahlil seperti demikian, itu adalah seperti mereka yang memerdekahkan 100 sahaya. Dan barang siapa mengucap takbir seperti demikian, itu tiada didatangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia, melainkan mereka yang mengucap seumpamanya atau lebih atasnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah 70,000 marrah faqad ishtara nafsahu min Allah." Barang siapa mengucap la ilaha illallah 70,000 kali, maka sungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ini bahawa sayugya dikerjakan segala perkara yang tersebut itu, kerana adalah hikayat daripada seorang muda daripada ahli kasyaf. Maka ibunya ahli kasyaf tadi, maka ia bekerjakan panggilan bagi kematian, dan dihimpunkan beberapa manusia yang baik, dan adalah pada mereka seorang syekh daripada ahli sufi. Maka tatkala berhimpun mereka itu, maka hasillah bagi orang muda itu berubah warnanya, warna muka lah, dan berteriak dan menyesal. Maka ditanya oleh orang yang hasillah daripada demikian itu, maka katanya, "Aku lihat ibuku sanya telah dibawa ke neraka, dan ia syeksa di dalam neraka, dan adalah syekh sufi itu mendengar ia akan perkataannya itu, dan adalah bagi zikir yang sudah disediakan bagi dirinya 70,000. Maka berkata ia pada dirinya, "Hai Tuhanku, bahwasanya telah aku sediakan zikir 70,000 bagi diriku, dan aku saksi akan dikau bahwasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini." Maka tiada selesa cita hati syekh itu dengan demikian, hingga berdirilah orang muda itu tertawa-tawa. Maka ditanya orang baginya akan dia, maka berkata ia, "Telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka, dibawa syurga." Maka berkata syekh itu, "Maka hasillah bagiku daripada dua faedah, suatu sahih kasyafnya orang muda itu, dan keduanya sahih hadis." Dan lagi firman Allah Ta'ala, "Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa." Demi bintang ketika apabila mengeram lagi hilang, tiada sesat taulan kamu itu daripada jalan yang sebenarnya, dan tiada jahil dan tertipu daya. "Amma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan tidak berkata ia dengan barang yang didatangkan kamu itu daripada hawa nafsunya, tidak ia melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa zu umratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la. Telah mengajarkan dia oleh malaikat yang sangat kuat, yakni mahir ilmunya atau hafaznya, yang mempunyai khas dan kuat itu Jibril alaihissalam. Maka tetap ia dan itu pada tepi langit yang tinggi, iaitu tempat terbit matahari, padahal atas rupanya yang asli yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia, iaitu 600 sayapnya. Satu-satu sayapnya itu kira-kira memenuhi antara masyrik dan maghrib. Maka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adalah Nabi itu di bukit Jabal Nur, maka lalu pingsan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu rebah, maka turun Jibril kepada Nabi padahal ia kembalikan rupanya seperti rupa manusia. Kemudian maka firmannya, sumadana fatadallah fakana qaba qasain au adana fa'uha ila abdihima auha. Kemudian maka hampir ia Jibril itu kepada Nabi, maka bertambah hampirnya, maka adalah kiranya hampir hampir busaran dan panah, atau terlebih hampir lagi, maka wahyu Allah Ta'ala kepada hambanya Jibril barang yang diwahyukan akan ia kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka zabal fu'adu ma'ru'a, tidak ada ia mendustakan oleh hati Muhammad itu barang yang dilihatnya dengan matanya akan rupa Jibril yang asli. Afatumarunahu ala ma yarah, maka adakah kamu bantahi ihai musyrikin atas barang yang dilihatnya itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, dan sungguhnya telah melihat Nabi pula akan Jibril atas rupanya yang asli itu pada kali yang lain, tatkala pada sidratul muntaha, ketika mi'raj pada kayu bidara yang muntaha pada kanan arsy, padanyalah surga yang bernama jannatul ma'wa. Iz yagsha sidrata ma yagsha ma zaghal basar wa ma tagha, tatkala berbelit-belit oleh sidra itu barang rupa yang berbelit-belit daripada rupa burung dan lainnya, barang yang mengherankan dia akal, tidak berpaling oleh matanya dan tidak melalui pula ia daripada memandangkan barang yang tidak diizinkan dia. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguhnya telah melihat ia daripada beberapa tanda Tuhannya yang amat besar, daripada beberapa ajaib malakut, seperti rupa dua rupa yang hijau keduanya, yang memenuhi langit dan Jibril 600 sayapnya. Faedah, wallahu a'lam. Cuma nak bercanda, wallahu a'lam. Faedah, telah ijma' segala ulama' bahwasanya Isra' dan Mi'raj itu adalah keduanya itu dengan dia ruh dan jasad, dan adalah keduanya itu pada malam yang satu daripada Mekah dahulu daripada hijrah dengan setahun, kata setengah ulama lah. Kemudian daripada mati Abu Talib dan Siti Khadijah pada malam Isnin pada 7 lekor. Bahasa dulu-dulu ni 7 lekor maksudnya ke-27 hari bulan Rejab, dan tiada jatuh seseorang daripada anbiya yang dahulu-dahulu, kata muallif afallahu anhu, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Baitullah di dalam Hajar berguling di atas lambungnya yang kanan antara dua kaki bapakmu, antara dua kaki bapak mudanya, sudah bapak saudara, dan anak bapak mudanya yaitu Hamzah dan Ja'far anak Abu Talib. Tiba-tiba datangkan dia Jibril dan Mikail dan satu malaikat, maka menanggung mereka itu akan dia Muhammad hingga didatangkan kepada Zamzam, maka merintangkan mereka itu akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas belakangnya. Maka adalah yang memerintahkan segala perkara itu Jibril, maka membelahkan di dadanya daripada daripada lebih hingga ke bawah bawah perutnya. Kemudian maka berkata Jibril bagi malaikat Mikail, bawa olehmu dengan satu botol daripada air Zamzam supaya aku sucikan hatinya dan supaya luas dadanya. Kemudian maka dikeluarkan jantungnya dan dibelahkan dan dibelahnya, kemudian dipasuhnya akan dia jantung tiga kali dengan tiga bat botol daripada air Zamzam, dan dikeluarkan barang yang di dalamnya daripada darah yang hitam. Maka berkata ia, inilah bahagian syaitan, dan berulang-ulang Mikail kepada Jibril dengan tiga botol air Zamzam. Kemudian maka didatangkan Jibril dengan sesuatu botol yang lain pula daripada emas penuh di dalamnya hikmah dan iman. Maka menuangkan Jibril ke dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penuhlah dengan hikmah dan ilmu dan yakin dan Islam. Kemudian maka ditutupnya dan dijahitnya dengan ketiadaan pedih dan sakit. Kemudian maka dimeteraikan antara dua belakang belikatnya dengan khatam nubuah. Kemudian maka didatangkan dengan buruk daripada syurga yang berpelana lagi berkekang. Maka iaitu suatu binatang yang putih. Buruk itu suatu binatang yang putih, lagi besar daripada himar, daripada keldai, dan kecil daripada bagal, kecil sedikit daripada bagal. Bagal tak apa, unta kali. Empat kakinya yang amat pantas perjalanannya. Maka adalah antara satu langkah dan satu langkah, kira-kira seperlihatan mata, sekelip mata ya. Lagi bergerak-gerak dua telinganya apabila naik kepada bukit, maka panjang dua kakinya yang di belakang, dan apabila kalau dia naik bukit, kaki di belakang dia panjang, dan apabila turun bukit, maka panjang dua kaki hadapannya. Lagi ada baginya dua sayap pada asal dua pahanya, menerbangkan dengan keduanya itu akan kakinya. Maka tatkala hendak menunggang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dia, maka meliarkan dan mempayahkan. Bila Nabi mau naik, dia kasih liar diri dia supaya susah Nabi naik. Mempayahkan tunggangnya. Maka menghantar Jibril akan tangannya pada lehernya, leher buruk, serta berkata Jibril akan dia kepada buruk, kirakah engkau malu, hai buruk? Demi Allah, tidak seorang menunggang akan dikau yang terlebih mulia daripada Allah Ta'ala daripadanya, daripada Nabi Muhammad. Maka tatkala mendengar buruk itu akan perkataan Jibril, maka patuh tubuhnya dengan pulih dan tetap ia, serta merendahkan dirinya hingga naik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga naik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dia. Kata Abu Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullahu, yaitu buruk yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala datang ke Baitullah Al-Haram ziarah anaknya Ismail dan Siti Hajar. Maka berjalan ia padahal Jibril pada pihak kanan, serta memegang belakangnya, dan Israfil pada pihak kirinya, serta memegang kekangnya. Maka sentiasa berjalan hingga sampai kepada satu dusun yang banyak nakhal, yakni pohon kurma. Maka berkata Jibril, turun ya Muhammad di sini. Maka sembahyang dua rakaat. Maka turun ia Nabi dan sembahyang dua rakaat. Kemudian maka menunggang ia akan buruk. Maka berkata Jibril baginya, bagi Nabi, adakah tuan hamba tahu tempat sembahyang itu? Maka sabdanya, tidak. Nabi bilang, tidak tahu. Maka katanya Jibril, itulah Taibah, yakni Madinatul Munawwarah, dan kepadanya tuan hamba berpindah dan sentiasa berjalan buruk itu serta melangkahkan satu kaki kepada satu kaki sekira-kira sepenglihatan mata. Belum diberi sana lah, dia akan pindah sekarang. Kepadanya maka berkata Jibril, turunnya Muhammad sembahyang dua rakaat. Maka turun ia Nabi, maka sembahyang Nabi dua rakaat seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menunggang ia. Maka katanya Jibril, adakah Tuhan hamba tahu apa tempat ini? Maka sabdanya, tiada. Katanya, itulah Madian pada pohon kayu yang didengar Nabi Musa kalamullah dan khitabnya. Maka sentiasa berjalan ia buruk. Kemudian berkata Jibril, turunnya Muhammad. Maka sembahyang dua rakaat lagi. Maka memperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menunggang ia Nabi. Maka berkata Jibril baginya, adakah Tuhan hamba ketahui apa tempat sembahyang itu? Maka sabdanya, tiada. Maka katanya, itulah Tuhan hamba sembahyang pada Baitul Lahm, tempat diperanakan Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan antara adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba melihat akan ifrit daripada jin menuntut akan dia dengan cambung api. Apa tu? Obor api lah. Dan jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap berpaling melihat akan dia. Maka berkata Jibril, adakah hamba ajarkan Tuhan hamba beberapa kalimah? Apabila membaca akan dia, nescaya padam cambungnya, terpadam obornya, dan rebah ia atas mukanya. Maka bersabda ia bahkan. Maka berkata Jibril, ucap olehmu, auzubillahi, auzubiwajihillahil karim, wabikalimatillahi tamat allati la yujawizuhunna barun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa ma syarri min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fi'atin, apa ni? Amin syarifi tanil lail wan nahar, amin syari tawarikil laili wan nahar, illa tarikan yatruku bi khairin ya Rahman. Maka mengucap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tersungkur ia dan padam cambungnya. Kemudian sentiasa berjalan ia hingga berdapat atas beberapa kaum yang berhuma ini bercocok tanam lah, pada tiap-tiap hari, dan mengetam pula pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap diketamnya kembali ia seperti barang yang dahulunya. Tiap-tiap kali diketam, jadi kembali kepada asal. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah beberapa kaum yang berperang sabilillah. Diganda Allah Ta'ala bagi mereka itu kebajikannya, yang satu kepada 700 ganda, dan lebih yang amat banyak, seperti firman Allah, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan barang yang kamu nafkahkan daripada suatu, maka itu digantinya, dan itu sebaik-baik yang memberi rezeki. Dan sentiasa berjalan ia buruk hingga berdapat dengan bau yang harum. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, apa bau yang harum ini? Maka katanya, inilah bau masyitah, yakni perempuan yang menyisirkan anak Fir'aun, dan bau anaknya dan suaminya. Antara adalah ia tiap-tiap menyisir akan dia, apabila jatuh sisir pada tangannya, maka berkatanya ia, bismillah na'isa Fir'aun, dengan nama Allah binasa Fir'aun. Maka berkata anak Fir'aun, adakah bagi kamu Tuhan yang lain daripada bapakku? Maka berkata masyita, bahkan, tetapi ia Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Bahkan, tetapi ia Tuhan engkau dan Tuhan bapa engkau. Maka berkata anak perempuan itu, adakah ridha engkau bahwa aku khabarkan bapakku kepada? Maka katanya, bahkan, boleh dengan. Istaulah bapa kau. Maka pergilah ia mengkhabarkan bapaknya Fir'aun. Maka diserunya, dipanggillah masyita akan dia. Maka tatkala datang ia, maka kata Fir'aun baginya, adakah bagimu Tuhan yang lain daripada aku, maka kata masyita itu bahkan betul. Tapi Tuhanku dan Tuhan kamu itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mendengar Firaun akan dia sangat marah ia, maka adalah bagi masyita itu suaminya dan dua anaknya, satu besar dan satu kecil lagi, menyusul. Maka diseru pula akan suaminya dan menyuruh ia akan keduanya kembali kepada agamanya dan mengulangi ia akan keduanya. Maka enggan keduanya itu daripada mengikut. Kemudian berkata Fir'aun bahwasanya, aku hendak bunuh akan kamu, kedua kamu, jikalau tidak kedua kamu kembali kepada agama kamu. Maka berkata Masyita, kebajikan kamu bagi kami jika engkau bunuh akan kami, bahwa engkau jadikan kami pada kubur yang satu, maka engkau tanam akan kami sekalian padanya. Maka berkata Fir'aun, bagimu yang kamu tuntut itu, sebab ada kebajikan kamu bagi kami. Maka menyuruh Fir'aun mendatangkan dengan satu kawah tembaga. Maka dipanaskan di atas api, padahal penuh air di dalamnya. Kemudian menyuruh menjatuhkan Masyita dan suaminya dan anaknya ke dalam kawah itu. Maka dijatuhkan mula-mulanya akan suaminya dan anaknya yang besar. Maka tatkala hendak dijatuhkan pula anaknya yang kecil lagi menyusul, maka mengambil Masyita syafaqah, kasih sayang akan anaknya kerana kecilnya, bahwa mencipta ia atas kembali kepada barang yang dituntut Fir'aun, ibadat yang lain daripada Allah Ta'ala, bahwa jangan ia jatuhkan anaknya yang kecil ke dalam kawah. Maka menutur akan dia anak yang kecil itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan anak yang kecil itu dengan katanya, hai ibuku, jatuhkan dirimu ke dalam kawah dan jangan tertangguh daripada menjatuh, maka bahwasanya engkau atas agama yang sebenarnya. Maka menjatuh ia ke akan dirinya kemudian daripada jatuhkan anaknya yang kecil itu. Faedah, bermula segala anak yang berkata-kata di dalam buai itu 10 orang, seperti yang tersebut di dalam nazam yang dinazamkan oleh Jalal As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dengan katanya syair, takallamu fil mahdi an-nabiyu Muhammad wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryam, apalagi wa mabra Jurayjin summa syahidun Yusuf wa tifu lizil ukhdud yarwihi Muslim wa masyitahu fi ahdi Fir'aun tifluha wa fi zamanil hadi al-mubaraki yakhtimu. Berkata di dalam buai itu, Nabi Muhammad dan Yahya dan Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim Al-Khalil dan Siti Maryam dan yang melepaskan bagi Juraij, kemudian maka yang menaik syaksi bagi Yusuf dan kanak-kanak pada Ukhdud, yakni anak yang menyuruh akan ibunya menjatuhkan dirinya di dalam lubang, di dalamnya api yang sangat nyala, yang diriwayat pada kitab Muslim, dan Masyita pada zaman Fir'aun anaknya dan pada zaman Nabi yang hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Mubarak, yang menyempurnakan 10 orang. Maka kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, tatkala keluar daripada perut ibunya bersin ia, maka mengucap ia alhamdulillah, maka menyahut segala malaikat dengan katanya ya rahmukallah. Dan pada satu riwayat awal perkataan Nabi tatkala keluar itu, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wasila. Dan kisah Nabi Yahya bahwa ia menaiki syaksi bagi Nabi Isa padahal umurnya 1 tahun dan 1 bulan, dengan katanya asyhadu annaka abdullah wa rasulihi. Dan kisah Nabi Isa itu seperti yang tersebut di dalam Quran, tatkala keluar daripada perut ibunya kemudian daripada sangat jua dengan katanya, inni abdullah anani atani alkitab waja'alani nabiyan, hingga akhir ayat itu. Dan kisah Nabi Ibrahim tatkala keluar ia daripada perut ibunya, bangun berdiri ia atas 2 kakinya, berkata ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu alhamdulillahi allazi hadana. Maka sampai suaranya pada segala bumi dan mendengar segala binatang. dan kesaksian Maryam itu seperti yang tersebut di dalam Quran dengan katanya menjawab bagi pertanyaan Nabi Zakaria dengan kitabnya. Dengan katanya, dari mana buah kayu yang bukan musimnya? Maka jawab Siti Maryam padahal umurnya tengah 2 tahun. Dengan katanya, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bi ghairi hisab. Oi, 2 tahun pula. Dan kisah yang melepaskan Juraij tatkala dituduh orang akan berzina dan anak ini ia Juraij empunya anak, maka bertanya Juraij itu akan anak-anak itu, maka sahut ia, aku anak si Anu gembala kambing. Dan kisah syahid Yusuf itu seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dengan firmannya in kana qamisuhu qudda min dubur hingga akhir ayat. Dan kisah Tiflu Ukhdud itu adalah seorang raja yang zalim. Ia menyala-nyalakan api di dalam lubang yang besar, masukkan segala manusia yang tidak mengikut agamanya kufur itu ke dalam api. Maka ada satu perempuan, ada baginya anak yang kecil umurnya 7 bulan, padahal benci ia, benci perempuan itu akan dijatuhkan, dia tidak suka dijatuhkan ke dalam api itu. Maka berkata anak itu, hai ibuku, jangan engkau terkejut, maka bahasanya engkau atas jalan yang betul. Dan kisah anak Masyita itu telah terdahulu sebutnya. Dan kisah Mubarak itu yaitu bahwasanya satu perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu anaknya yang kecil, maka mengambil Nabi ia akan anaknya didudukkan pada ribanya. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, hai gulam, siapa kamu? Siapa aku ini? Hai gulam, siapa aku ini? Maka sembah gulam itu dengan katanya, engkaulah Rasulullah yang sebenarnya. Maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau, dan binasa bagi mereka yang menyalahi akan dikau. Maka dinamakan dia anak itu Mubarak. Mubarak yamamuhu wallahu a'lam bisadat. Maka sentiasa berjalan Nabi dan Jibril, sambungan cerita, hingga datang atas beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Tiap-tiap dipecahnya, maka kembali pula seperti dahulu kalanya, dan tiada lumpuh mereka itu daripada sekali-kali. Maka sabdanya, sabda Nabi, siapa ini ya Jibril? Ya Jibril. Maka katanya, mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada sembahyang. Kemudian maka datang pula di atas beberapa kaum pada hadapan mereka itu satu perca, dan belakang mereka itu satu perca menutup akan dua bayi dihalukan. Kedua kemaluan dihalakan gitu. Mereka itu seperti dahulu. Mereka itu seperti dihulukan binatang. Mereka itu seperti diteriak binatang. Ke padang. Memakan mereka itu akan zakum, yaitu bara api jahannam dan batunya. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka itu, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tiada zalim kami akan mereka itu, dan tetapi adalah mereka itu menzalim akan dirinya. Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak lagi baik di dalam periuk, dan lagi ada pula daging yang mentah lagi busuk. Maka memakan mereka itu akan daging yang mentah lagi busuk itu, dan ditanggalkan dan ditinggalkan daging yang masak yang baik. Dan makan daging busuk, daging yang bagus, orang tidak makan. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba, ada perempuannya yang halal yang baik, maka ditinggalkan bermalam padanya dan mendatang ia akan perempuan yang zaninya, maka bermalam padanya. Ada yang halal dia tidak ambil, yang pelacur dia ambil. Nauzubillah min zalik. Dan mendatang ia sertanya hingga subuh, dan perempuan daripada umat Tuhan hamba keluar daripada suaminya, maka datang kepada laki-laki yang zani, maka bermalam sertanya hingga subuh. Nauzubillah min zalik. Kemudian maka lalu pula atas suatu kayu yang mempunyai beberapa durinya dan cawangnya, tiada lalu, yakni tiada bersentuh kain dan suatu melainkan dicariknya. Ada duri yang kalau ada anus ada ditarik, dicari, kasih luka. Maka sabdanya Nabi SAW, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah umpama beberapa kaum daripada umat Tuhan hamba. Duduk ia pada jalan mengintai-ngintai orang lalu, dirampasnya kemudian. Maka membaca Jibril akan firman Allah Ta'ala, wala taq'udu bikulli siratin tu'adun, dan jangan kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orang. Kemudian maka melihat akan seorang laki-laki yang berenang di dalam sungai daripada darah dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki yang memakan riba. Kemudian maka datang pula atas laki-laki, sungguhnya telah menghimpunkan beberapa berkas kayu yang tiada kuasa membawa dia, tiap-tiap tiada kuasa ditambahi lagi. Dia bawa kayu, dia bawa bekas, dia tidak dapat angkat, lepas itu dia tambah lagi. Maka sabdanya Nabi, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah laki-laki daripada umat Tuhan hamba, ada padanya beberapa amanah manusia, tiada kuasa ia menunaikan dia dan ditambahi lagi. Kemudian mati. Datang pula atas beberapa kaum yang menggunting akan lidahnya. Penggunting besi tiap-tiap diguntingnya kembali pula seperti dahulu. Mudah kembali sedia kala pasti gunting lidah dan bibir dia. Tiada lumpuh mereka itu, tidak berhenti sekali-kali. Bagi maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah khutobah al-fitnah, yakni orang yang mengajarkan manusia dengan tiada sebenarnya daripada umat Tuhan hamba, dan tiada ia kerjakan bagi dirinya. Kemudian maka datang pula akan beberapa kaum, adalah kukuk mereka itu daripada tembaga, menggaru-garu mereka itu akan mukanya dan dadanya hingga keluar daging dan darah tiap-tiap digarunya, kembali pula sepertinya. Maka sabdanya, siapa ini? Siapa mereka ya Jibril? Maka katanya, inilah mereka yang memakan akan daging manusia dengan mengumpat-mengumpat dan menjatuh pada kemaluan manusia. Maksudnya, kasih malu manusia lah. Kemudian maka datang pula atas satu lubang yang sempit mulutnya, maka tiba-tiba keluar daripadanya lembu jantan yang besar. Maka jadilah ia berkehendak kembali masuk kepada lubang itu, tidak dapat lagi. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah seumpama seorang laki-laki daripada umat Tuhan hamba, berkata dengan satu kalimat yang amat besar daripada yang dimurkai Allah Ta'ala. Kemudian maka menyesal ia, maka tidak dikuasa mengembalikan lagi. Maka antara adalah berjalan, tiba-tiba diseru oleh yang menyuruh pada pihak kanannya dengan katanya, ya Muhammad, unzurni as'aluk, yakni Hai Muhammad, nanti akan daku aku beri berkehendak bertanya akan di kau. Tiada menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Muhammad, tunggu dulu, saya mau tanya kau. Nabi tidak sahut. Kemudian maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah seru Yahudi. Adapun jika Tuan hamba jawab akan dia, nescaya banyak umat Tuan hamba jadi Yahudi. Nauzubillah min zalik. Dan antara berjalan pula tiba-tiba diseru oleh yang menyeru daripada pihak kiri dengan katanya, ya Muhammad unzurni asaluk, yakni hai Muhammad, nanti tunggu akan daku aku berkehendak bertanya akan dikau. Tunggu aku mau tanya sama kau. Maka tidak ia menjawab akan panggilan itu. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah seru Nasara. Adapun jikalau Tuan hamba jawab akan dia, nescaya banyak umat Tuan hamba jadi Nasrani. Dan antara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba dengan satu perempuan, hal keadaannya membukakan dua lengannya dan adalah atasnya daripada tiap-tiap perhiasan yang dijadikan Allah Taala. Maka menyeru ia dengan katanya, ya Muhammad unzurni asaluk, yakni hai Muhammad, tunggu aku, nanti aku akan daku aku berkehendak bertanya akan dikau. Maka jikalau Tuan hamba jawab, maka tidak berpaling Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka sabdanya, apa perempuan ini ya Jibril? Katanya, inilah dunia. Adapun jikalau Tuan hamba jawab akan dia, nescaya memilih oleh umat Tuan hamba akan dunia atas akhirat. Nauzubillah min zalik. Dan antara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berdapat akan satu orang tuha duduk jauh daripada jalan, menyeru dengan katanya, haluma ya Muhammad, artinya hadir olehmu hai Muhammad, kesini olehmu hai Muhammad. Berkata Jibril, berjalan hai Muhammad. Maka sabdanya, siapa orang tuha itu? Maka katanya, inilah adullah iblis, berkehendak ia bahwa mencenderungkan kepadanya. Kemudian maka berjalan ia tiba-tiba berdapat satu perempuan yang tuha tepi jalan. Maka berkata ia, ya Muhammad unzurni asaluk, yakni wahai Muhammad, nanti olehmu akan daku aku hendak bertanya kepada akan dikau. Maka sabdanya, apa perempuan ini ya Jibril? Maka katanya, inilah umur dunia, tidak tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tuha ini jua. Kemudian maka berjalan ia hingga sampai kepada Madinah Baitul Maqdis. Maka masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pintu kanan hingga sampai kepada masjid. Maka turun ia daripada buruk, maka mengambil Jibril akan buruk, menuton akan dia hingga sampai kepada sahra, satu batu sahra kan, satu batu yang terhampar. Maka dicucukkan dia dengan tangannya, maka tebuk batu itu dan ditambatnya akan buruk. Maka masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril ke dalam masjid daripada pintu yang cenderung matahari dan bulan, menghadap matahari bulan itu. Kemudian maka sembahyang ia dan Jibril dua rakaat tahiyatul masjid. Maka tatkala selesai keduanya, tidak ada berhenti melainkan sedikit hingga dilihatnya akan manusia yang amat banyak penuh masjid. Maka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segala nabi dan lainnya, antara yang berdiri dan rukuk dan sujudnya. Kemudian Jibril azan. Maka qomat pula ia. Lepas tu Jibril iqomat. Maka berdiri sekalian mereka itu menanti akan siapa yang jadi imamnya. Maka mengambil Jibril dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didahulukan dia pada mihrab. Maka sembahyang ia dengan segala manusia itu dua rakaat. Sembahyang sama nabi-nabi. Maka kata Ka'ab al-Ahbar, maka tatkala yang bang Jibril, tatkala Jibril azan, maka turun beberapa malaikat daripada langit dan berhimpun pula sekalian anbiya dan mursalin kerana sembahyang mereka itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala berpaling, yakni selesai daripada memberi salam, maka kata Jibril bagi Nabi, baginya, bagi Nabi, adakah Tuhan hamba tahu siapa yang sembahyang di belakang Tuhan hamba ini? Maka sabdanya tiada. Nabi bilang Nabi tidak tahu. Maka katanya, yaitulah arwah segala Nabi dan Mursalin yang diwahyukan Allah Ta'ala. Kemudian maka memuji mereka itu akan Tuhan mereka itu dengan beberapa puji yang elok. Maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiap-tiap kamu memuji akan Tuhanmu, Tuhannya. Maka bahwasanya aku memuji pula atas Tuhanku dengan katanya, Alhamdulillahillazi arsalani rahmatan lil alamin kafatan lin nas basyiran wa nazira. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyeru akan daku hal keadaannya memberi rahmat bagi sekalian alam, lagi lengkap bagi segala manusia, membukakan dan menakutkan, menyukakan dan menakutkan, memberi kabar gembira dan memberi kabar peringatan. Wa anzala alayya al-Qur'an fihi tibyanan likulli syai, gitu Pak. Dan menurunkan akan atasku Qur'an padanya itu menyatakan bagi setiap-tiap sesuatu. Tibyanannya ataupun bunyanan likulli syai, begitulah, wallahu a'lam. Waja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnasi, dan menjadikan umatku itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala manusia. Waja'ala ummati wasatan, waja'ala ummati humul awwalun wa humul akhirun, dan menjadikan umatku itu umat yang dipilih, dan menjadikan umatku itu mereka yang mereka itu umat yang permulaan takdirnya, dan mereka itu yang kesudahan pada wujudnya. Wa syaraha li sadri wa da'ani wazri wa rafa'a li dzikri wa ja'alani fatihan wa khatiman, dan meluaskan bagiku dadaku dan membuangkan daripadaku dosaku, dan diangkatkan bagiku sebutanku, sebutan nama, dan menjadikan daku permulaan dan kesudahan. Maka tatkala selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada memuji, maka bersabda Nabi Ibrahim, dengan inilah kelebihan kamu ya Muhammad. Maka hasillah Nabi dahaga, akan sangat dahaga. Maka mendatangkan Jibril dengan tiga majanasat daripada luban, daripada laban susu, majanas, jenis-jenis, dan satu daripada khamar, dan satu daripada asal madu, satu arak, satu madu, dan satu riwayat air tawar. Maka memilih Nabi SAW majanas itu bekas, tiga majanas daripada laban, satu khamar, dan satu daripada asal, dan satu riwayat air tawar. Maka memilih Nabi SAW akan laban susu. Maka dibenar oleh Jibril, maka berkata, ia telah Tuhan hamba pilih akan asal kejadian, dan jika Tuhan hamba meminum akan khamar ini, nescaya banyak sesat umat Tuhan hamba dan tiada yang mengikut melainkan sedikit jua. Maka melihat Rasulullah SAW akan bidadari, maka memohon segala mereka kepada Allah Ta'ala akan ziarah Nabi SAW. Maka diizinkan dia, maka turun mereka itu daripada syurga bersama-sama dengan malaikat, dan sembahyang mereka itu di belakang Nabi SAW. Maka duduk ia pada sisi Sakhra Baitul Maqdis, maka memberi salam Nabi SAW akan mereka itu bidadari, maka menjawab akan salam, dan bertanya pula Nabi akan mereka itu, siapa ini? Maka sahutnya, adalah kami yang baik lagi amat elok beberapa istri bagi kaum yang suci mereka itu daripada segala dosa, tetapi mereka itu tiada musafir dan tiada dipergi, dan tiada pergi datang lagi, kekal tiada fana. Gitu. Faedah warid daripada hadis adalah bidadari itu dijadikan Allah Ta'ala daripada za'faran, dan pada satu riwayat daripada tasbih malaikat atau daripada titik air sayap Jibril. Tatkala keluar ia daripada sungai syurga, kemudian didatangkan dengan mi'raj, yaitu tangga yang sangat eloknya, tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya, adalah baginya beberapa anak, tiga saat anak tangga, satu daripada emas dan satu daripada perak, yaitu dikeluarkan daripada syurga yang bernama Firdaus, ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah, dan pada kanannya beberapa malaikat dan pada kirinya demikian pula, dan tiap-tiap satu tangga pada satu tangga itu 500 tahun seperti antara langit dan bumi, dan satu langit kepada satu langit yang di atas 500 tahun juga. Maka tangga yang pertama daripada Sakhra diangkat kepada langit yang pertama, maka datang tangga yang kedua pula pada langit yang kedua, diangkatkan dia hingga langit yang ketiga. Demikianlah, dan tebal tiap-tiap langit itu 500 tahun demikian pula. Maka mendirikan tangga itu Jibril, maka naiklah ia Nabi serta Jibril atas tangga yang pertama, maka terangkat naik, maka mengikut pula Sakhra, maka berkata batu mengikut naik, maka berkata Jibril, berhenti olehmu, maka berhenti ia. Demikianlah tergantung antara langit dan bumi dengan tidak bertali hingga hari kiamat. Terus tu batu tergantung sampai hari kiamat. Sedikit lagi lah. Maka adalah demikian itu beberapa lama hingga lalu di bawahnya perempuan yang hamil, maka melihat ia itu perempuan hamil melihat tu batu akan batu itu, maka terkejut lalu gugur anaknya di dalam perut, maka dibina di bawahnya, di bawah Sakhra itu, supaya jangan terkejut orang yang lalu di bawahnya, dibina tianglah. Maka adalah antara langit dunia dan ini satu laut yang makfuf, yakni yang tertegah daripada titik airnya ke bawah. Antara langit dunia itu satu laut yang makfuf, yakni tertegah daripada titik airnya ke bawah. Maka adalah besarnya jikalau dinisbahkan dengan segala laut dunia ini, seumpama setitik jua. Maka naiklah keduanya itu hingga sampai kepada langit dunia pada pintu yang dinamakan Babul Hafazah, dan yang menunggu dia malaikat namanya Ismail. Tiada ia naik ke atas dan tiada ia turun ke bawah sekali-kali, melainkan hari wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam jua. Dan adalah sertanya 70,000 malaikat di bawah khadamnya. Kata ulama al-hikmah, bahwasanya adalah langit dunia itu dijadikan daripada maujun yang makfuf, yakni daripada ombak yang tertegah adalah ia terlebih putih daripada laban, dan nyata hijau itu daripada hijau bukit Qaf, karena ia dijadikan daripada zamrud yang hijau, dan langit yang kedua daripada batu yang putih, dan langit yang ketiga dijadikan daripada besi, dan langit yang keempat daripada tembaga, dan langit yang kelima dijadikan daripada perak, dan langit yang keenam dijadikan daripada emas, dan langit yang ketujuh dijadikan daripada yakut yang merah. Adapun kursi itu, maka dijadikan daripada yakut yang putih, dan arasy dijadikan daripada yakut yang hijau. Kata kepala Ahbar, telah menjadikan Allah Ta'ala akan arasy daripada jauhar yang hijau baginya 1,000,000 dan 600,000 kepala, dan tiap-tiap satu kepala 1,000,000 dan 600,000 mukanya, dan tiap-tiap satu mukanya itu 1,000,000 dan 600,000 lidah, dan tiap-tiap satu lidah 1,000,000 dan 600,000 lugah bahasa, dan satu lugah itu mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dengan berlain-lainan bangsanya. Maka menuntut berbuka Jibril, maka menuntut buka Jibril, maka berkata, ya disuruh bukalah, maka berkata yang menunggu pintu langit dunia itu, siapa ini? Maka sahut ia, Jibril, aku Jibril. Dan katanya pula, siapa serta kamu? Siapa sama-sama kau ini? Katalah Muhammad, katanya telah dibangkitkan padanya. Maka sahut Jibril, telah dibangkitkan kepadanya. Maka dibukanya, maka katanya, marhaban wa ahlan hayahullahu min akhin wa min khalifatin. Fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u ja'a. Telah engkau dapat keluasan dan engkaulah ahlinya. Telah memanjangkan Allah daripada saudara dan daripada khalifah Allah. Maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik yang datang itu datangnya. Maka masuk keduanya, maka lalu daripadanya tiba-tiba padanya. Itu Nabi Adam. Seperti kelakuan yang dijadikan Allah Ta'ala, dilintangkan atasnya segala arwah zuriatnya. Apabila melihat ia akan zuriatnya yang mukminin, maka berkata ia, inilah ruh yang baik. Dan nafsu yang baik dijadikan akan dia pada alim. Wallahu a'lam bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillah.